Kurikulum vitae-nya. Saya itu begini-begini, saya itu punya ijazah ini, saya punya pernah begini-begini-begini, pernah nulis ini dan sebagainya. Saya punya dapat penghargaan ini dan itu. Sehingga maka hal itu satu hal yang diperbolehkan. Dan berkenaan dengan masalah hukum memuji diri sendiri, tentang hukum masalah bolehkah memuji diri sendiri dalam sebagian keadaan, Syekh Mustafa Al-Adawi di tafsir surat An-Nisa ketika membahas firman Allah Ta'ala di surat di ayat yang ke-49 dari surat An-Nisa, alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha, tidakkah engkau melihat orang yang memuji dirinya sendiri padahal Allah mensucikan siapa saja yang dikehendakinya. Maka apakah boleh memuji diri sendiri? Beliau katakan na'am yajuzu tazkiyatu nafsi fi ba'dil ahyan. Ya, diperbolehkan memuji diri sendiri dalam sebagian keadaan dengan syarat yang pertama. Wa dzalika idza kanatil fitnatu ma'munatan. Syarat yang pertama ya, aman dari fitnah terhadap dirinya sendiri. Itu fitnah ujub, fitnah sombong. Ya, dia cuma sekedar cerita saja, tidak kemudian ngefek ke hatinya. Jadi ujub dan sombong gara-gara cerita tentang dirinya. Yang kedua, walam yakun hunaka risun wala tadlisun. Dan tidak ada penipuan. Ya. Tidak ada penipuan. Ya. Maka dia cerita apa adanya, dia puji dirinya dan tidak ada penipuan. Penipuan misalnya ta'aruf, ya, gitu. Maka dia puji dirinya sendiri, sifat positif saya begini, begini, begini. Ya. Dan itu untuk supaya membuat tertarik perempuan tersebut padahal ada hiperbola, ada ini. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, wa fi waqti nafsi kanatil hajatu da'iyatan ila dzalik. Syarat yang ketiga, dan di waktu yang sama, di samping dua poin di atas telah terpenuhi, memang ada kebutuhan yang menuntut untuk itu. Kebutuhannya boleh jadi keterbukaan sebelum serius dalam proses pernikahan misalnya, itu kebutuhan. Semuanya dituntut untuk terbuka tentang cerita tentang dirinya, positifnya dan negatifnya. Ya, termasuk dia cerita positifnya. Atau di antara kebutuhan misalnya motivasi, sehingga mungkin seorang guru menceritakan kisah belajarnya. Kemudian di situ ada pelajaran tentang kesabaran, tentang ketekunan, tekan dan sebagainya. Ini memuji diri sendiri sebenarnya. Namun ini kok dilihat muridnya aras-arasan, ngantuk-ngantuan. Sedikit godaan, kemudian absen. Maka kemudian guru, kemudian seorang guru mau motivasi. Saya dulu belajar gak kayak kalian itu begini. Kalian gak ada apa-apanya, kayak gitu aja sudah ngantuan. Kayak gitu saja sudah merasa jauh, merasa susah, merasa berat. Gitu. Saya itu dulu begini. Untuk motivasi. Maka ada kebutuhan untuk menyemangati murid, kebutuhan untuk mengusir kantuknya si murid, ya. Kebutuhan untuk mengusir kemalasannya si murid, ada kebutuhan. Ya, dia cerita kelebihannya. Ya, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'amma madrajuli bima fihi. Ya, adapun seorang itu memuji dirinya sendiri dengan sesuatu yang real ada pada dirinya. Ya, minal fi'lil hasani wal amril mahmudi. Dia punya perbuatan-perbuatan yang baik dan karakter-karakter yang positif. Liyakuna minhu taghiban lahu fi amthalihi. Dengan tujuan motivasi. Dengan tujuan untuk memotivasi wa tahridan linasi alal iktidai bihi fi asbahihi. Atau kemudian dia ngompor-ngompori orang supaya meneladani dirinya dalam hal-hal semacam itu, dalam hal-hal positif yang dia miliki. Falaisa bimadah, maka dia bukanlah orang yang memuji diri sendiri yang tercela. Wa in kana qad sara madihan bima takallama bihi min jamilil qawli fihi. Meskipun ya, dia berarti menjadi orang yang memuji dirinya dengan perkataan-perkataan yang indah yang dia katakan tentang dirinya. Wa hadha rajun ila niyati wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Dan ini juga berkaitan erat dengan niat orang yang menceritakan kelebihan dirinya. Kalau niatnya niat yang baik, memotivasi, menyemangati, maka dia tidak salah. Tapi kalau berbangga diri, ujub, ini adalah ekspresi ujub yang ada dalam dirinya, dan ada niat-niat yang jelek yang lainnya, maka ini terlarang. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, membaca Kitabul Kabair karya Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Qala rahimallahu taala babu ma ja'a fil ghis ra'iyati, bab tentang ghis terhadap ra'iyah. Ghis itu nanti sebagaimana disarahnya kebalikan dari nasihat. Ya, nasihat artinya menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Maka ghis itu menginginkan kejelekan bagi pihak lain. Maka ini membahas tentang masalah penguasa yang zalim. Dia ingin rakyatnya sengsara, rakyatnya susah. Yang penting dia kaya, yang penting koroninya makmur, yang penting tim suksesnya pada senang, keluarganya berlimpah. Rakyatnya sengsara tidak apa-apa, karena dia tidak menginginkan kebaikan untuk rakyatnya, dan dia hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya dan teman-temannya, koni-koninya dan tim suksesnya dan yang lainnya. Itu ghis namanya. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, ma min abdin, tidak ada seorang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan. Yastariyahu Allahu ra'iyatan, sehingga dia punya rakyat atau bawahan. Yamutu yauma yamutu, dan dia meninggal dunia saat dia meninggal dunia dalam keadaan ghashun li ra'iyatihi, menginginkan kejelekan untuk rakyatnya kecuali Allah haramkan surga untuknya. Demikian dari hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, tentang apa makna ghis dijelaskan dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, walam yuhid bi nasihatihi, dia tidak kepung rakyatnya dengan nasihat, menginginkan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, maka ghis berarti tidak menginginkan kebaikan. Berdasarkan dua riwayat ini, dua redaksi ini, maka ghis itu adalah kebalikan dari nasihat. Maka orang yang demikian, lam yajid ra'ihatal jannati, tidak mendapatkan bau surga. Ya, maka bab ini membahas tentang ghisul wali li ra'iyati. Ghis, ya, wali seorang penguasa yang ghis tidak menginginkan, dia menginginkan kejelekan untuk rakyat dan bawahannya. Maka ini maksud dengan wali di sini adalah walin wilayatan amatan. Orang yang memiliki kekuasaan yang luas, maksudnya kepala negara. Au khasatan, atau kekuasaan yang sempit. ini sekedar gubernur, bupati, ini camat, ini lurah, ini boleh jadi Pak RT, ini bahkan sampai mungkin kepala sekolah dan yang lainnya. Dan ghisy itu kebalikan dari an-nusah. Terdapat ancaman keras bagi penguasa yang ghisy, yang menginginkan kejelekan untuk rakyatnya. Nah, jika penguasa itu tidak menginginkan kejelekan untuk rakyatnya, maka dia tidak melakukan ma wajabalah, tidak melakukan kewajibannya. Ini minariyah yang memberikan perhatian kepada rakyat. Karena ada ancaman keras, maka ini menunjukkan kalau itu dosa besar. Sehingga kewajiban penguasa adalah perhatian dengan rakyatnya. Sebagaimana rakyat itu juga memiliki kewajiban nasihat, menginginkan kebaikan untuk penguasanya. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara rakyat dengan penguasa adalah takunu nasihatu mutabadalah, saling memberikan nasihat. Nasihat dalam pengerti dalam bahasa Arab artinya menginginkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Hakikat atau inti agama adalah an-nasiha. Kami tanyakan untuk siapa? Nabi katakan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Maka jika masing-masing dari penguasa dan rakyat mereka itu tanah soha, menginginkan kebaikan. Maka rakyat menginginkan baiknya jalan pemerintahan dan pemerintah juga demikian, karena solahu, maka akan terwujud kebaikan di satu negeri. Wastaqamatil umur, semua perkara berjalan dengan baik. Wa amma al amnu, dan rasa aman itu tersebar di negeri itu. Adapun jika penguasanya itu ghisy, menginginkan dari mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dari proyek-proyek untuk rakyatnya. Wa hasal al-fasadu fi ra'iyyah, di sisi yang lain rakyatnya juga rusak. Maka yang terjadi adalah watarabati ahwaluha, dan kacau keadaan rakyatnya. Maka hasal terjadi bahaya yang sangat banyak disebabkan keteledoran penguasa, yang ini menyebabkan adanya ancaman yang keras. Kemudian, tidaklah ada seorang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan. Maka hadis ini dalil bahasanya Allah lah yang memberikan jabatan kepada penguasa, dalam pengertian segala sesuatu dengan qada dan qadar Allah. Karena penguasa itu Allah berikan padanya kekuasaan, boleh jadi qadaran wasyara'an, boleh jadi secara takdir dan boleh jadi takdir plus syariat. Artinya boleh jadi rakyatlah yang memilihnya, ataukah dialah yang mengambil tampuk kekuasaan tersebut. Maka itu semuanya terjadi dengan takdir Allah. Dan kalau terjadi dengan takdir Allah, maka termasuk dalam kalimat yastar'iyahullahu ra'iyatan. Ya Allah berikan kepadanya jabatan. Maka Allah berikan jabatan kepadanya jabatan itu tidak harus artinya dia sah jadi pejabat tersebut secara syariat. Boleh jadi dia tidak sah, tidak secara syariat, karena dia dapat kekuasaan tersebut dengan kudeta, dengan pemberontakan. Semuanya tetap masuk dalam hadis ini. Jadi dia dapat itu dengan cara baik-baik, legal ataukah tidak legal, ketika dia jadi penguasa, maka artinya tercakup dalam hadis ini. Allah berikan kepadanya kekuasaan. Nah, demikian kita lanjutkan batalisya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'an an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih di bab maja'a fi ghisri ra'iyati. Jadi disampaikan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala wa faqahu, Allah azza wa jalla syara'a tauliyat ru'ati. Allah azza wa jalla mensyariatkan pengangkatan pemimpin. Maka pengangkatan pemimpin, adanya pemimpin yang mengatur satu masyarakat, itu satu hal yang Allah syariatkan, bahkan satu hal yang Allah wajibkan. Tujuannya hatta la takuna al umuru fawda, supaya kondisi itu tidak kacau. Karena banyak orang tanpa ada aturan, tanpa ada pimpinan, yang terjadi adalah kekacauan. Karena semua kepala punya pendapat, punya keinginan. Ini jika ini tidak diatur, tidak dimanage oleh orang yang wajib ditaati, yaitu pemimpin, penguasa atau pemerintah, maka yang terjadi adalah fawdo, kekacauan. Setelah itu labudda, haruslah al-wali, penguasa, melaksanakan ma'alihi minal maham. Maham tugas, tugas yang menjadi kewajibannya. Kemudian riwayat yang kedua menjelaskan makna riwayat yang pertama dan menjelaskannya. Di riwayat yang kedua Nabi mengatakan walam yuhidha bin nasihatihi. Maka ini menunjukkan bahasanya ghish itu kebalikan dari an-nushi, kebalikan dari nasihat. Maka nasihat menginginkan kebaikan, maka ghish menginginkan keburukan. Maka menjadi kewajiban al-wali, seorang penguasa, ayasusa rakyatahu, untuk memanage rakyatnya dengan melakukan tindakan dan membuat kebijakan-kebijakan yang yuslihuha, memperbaiki keadaan rakyatnya dan mencegah keburukan dari rakyat, dan tidak mengizinkan biaya kholalin, semua bentuk kerusakan yang akan masuk dan menimpa rakyatnya. Karena makna sabda Nabi ra'in, menjadi ra'in pemimpin, artinya mustahfadun, dia dimintai penjagaan, ditugasi untuk menjaga rakyatnya. Faqad fuwida ilaihi ri'ayatuha, diserahkan kepadanya kewenangan untuk menjaga rakyatnya. Sebagaimana seorang ra'i penggembala diberi kewenangan untuk memperhatikan kambing gembalaannya. Karena kambing gembalaan jika dibiarkan dan tidak diberi perhatian, dia dibangsa oleh binatang buas, wahalaka, dan banyak yang mati. Maka oleh karena itu minal ghisyi, di antara bentuk ghisy adalah masyarakat dibiarkan untuk melakukan apa yang diinginkan. Kama yutolabu, sebagaimana tuntutan di zaman ini, yutolibu biha al-yawma du'atu huriyat ra'i. Sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh orang-orang yang mempropagandakan kebebasan berpendapat dan demokrasi, yang mengatakan bahasanya setiap orang boleh mengatakan apa saja yang dia kehendaki, dan melarang untuk berbicara dan berpendapat, artinya membatasi kemerdekaan. Maka memberikan adanya kebebasan berpendapat secara mutlak, tentu ini satu hal yang batil. Wajib bagi penguasa untuk menangkap mereka-mereka. Menangkap dalam artian menghalangi mereka-mereka dan tidak membukakan ruang bagi mereka untuk menyebarkan pendapat-pendapatnya yang rusak dan pemikiran-pemikiran yang dakhilah, yang infiltrasi, yang dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin. Wa inna mayarju fi dzalika, Dan rujukan dalam masalah ini adalah ulama, sehingga mereka lah yang berkewajiban menjelaskan pada publik dan masyarakat hal-hal yang Allah perintahkan untuk dijelaskan. Kemudian bab selanjutnya, kewajiban penguasa adalah syafaqah ala ra'iyati. Memiliki belas kasihan, kasih sayang dengan rakyatnya. Dan firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, yaitu tawaduklah kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada para sahabatmu. Dan firman Allah Ta'ala, karena kasih sayang yang besar dari Allah. Rahmatin di sini nakirah, tufidu ta'zim. Ini karena kasih sayang Allah yang demikian besar, kasih sayang demikian yang besar dari Allah, engkau menjadi orang yang lembut dengan mereka. Diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha marfu'an sabda Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, man waliya min amri ummati. Siapa yang mengurusi, siapa yang memiliki otoritas, kewenangan atas urusan umatku, syai'an sekecil apapun otoritasnya. Fasyaqqa alaihim, lantas dia menyusahkan. Dia menyusahkan publik, menyusahkan masyarakat. Fasykuk alaihi, maka ya Allah susahkanlah hidupnya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang mengurusi dan memiliki otoritas atas urusan umatku, sekecil apapun otoritas tersebut, lantas dia lembut dengan masyarakat, lembut dengan publik, dengan rakyat. Farfuk bihi, maka ya Allah berikanlah kelembutanmu kepadanya. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Maka di antara muhimmat, di antara tugas rakyat, ketika ra'i pemimpin adalah sayang dengan rakyatnya. Dan bentuk sayang adalah tidak menyusahkan rakyat dan tidak membebani rakyat perkara yang sulit bagi mereka. Dan tidaklah memperhatikan, yang jadi tolak ukur adalah memperhatikan keadaan rakyat-rakyat yang lemah. Bukan perhatiannya fakat hanya kepada yang kuat-kuat dan orang-orang yang punya kedudukan. Dan tidak boleh memberikan kekuasaan kepada masyarakat yang kuat untuk menindas yang lemah. Bahkan hendaknya seorang penguasa itu menjadi wakil pengganti dari rakyat yang lemah, sampai dia bisa mengambil hak mereka. Dan firman Allah Ta'ala untuk sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makhfid janahaka lil mu'minin. Maka apa hubungannya ayat ini dengan bab? Maka jawabannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ra'id. Beliau adalah seorang pemimpin dan beliau adalah penguasa pertama kaum muslimin. Dan semua penguasa setelah Nabi itu adalah pengganti Nabi. Wakhfid artinya tawaduklah kepada mereka. Ini maka ini perintah tawaduk dan tidak sombong kepada rakyat. Ini namun bersikap low profile dengan rakyat. Dan low profile-nya bukan hanya sebelum pemilihan, namun maka ini perintah tawadu ini dalam keadaan Nabi statusnya adalah walin, statusnya adalah penguasa. Sedangkan firman Allah Ta'ala di ayat yang kedua, fabima rahmatin, bak di situ huruf jer, namanya silah yang fungsinya untuk taukid. Susunan aslinya fabima rahmatin minallahi, fabirahmatin minallahi. Oleh karena itu isimnya majrur dengan ba. Wa yaqulu ta'ala linnabi, maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dia Allah yang meletakkan kasih sayang dalam hatimu sehingga engkau bisa lembut dengan mereka tanpa lemah. Nah ini idealnya, lembut namun bukan berarti lemah. Ini bukan berarti tidak bisa tegas. Ini lembut namun bisa tegas. Dan engkau bisa mendengar perkataan mereka. Wa makna hada, dan makna hal ini bahasanya lembutnya Nabi kepada ya, kepada para sahabatnya, kepada rakyatnya, tidaklah terjadi kecuali karena kasih sayang Allah. Maka orang-orang yang lembut adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya setiap muslim berupaya, berharap dan berusaha agar bisa menjadi seorang yang lembut kepribadiannya, lembut tutur katanya, lembut sikapnya, lembut perbuatannya. Walidzalika, oleh karena itu haruslah para penguasa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani Nabi dalam kelembutan. Dan Allah Ta'ala berfirman, seandainya engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Karena lembut namun tanpa lemah. Ya, lembut pada waktunya dan bisa tegas pada saatnya adalah sebab orang itu bersatu, wa ta'aluf, dan adanya kedekatan hati dan kasih sayang. Maka penguasa semestinya tidaklah keras dan kasar terhadap rakyatnya. Jika demikian, rakyat akan bubar membencinya dan dendam dengannya. Dan jika ini terjadi, rakyat dendam sama penguasanya, maka ini akan menjadi sebab fi fasadil amri, rusaknya segalanya. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fihi isinya Nabi mendoakan kebaikan untuk sebagian penguasa, wada'a ala, dan mendoakan kejelekan untuk sebagian penguasa. Penguasa yang menyusahkan urusan publik, urusan masyarakat, maka Nabi doakan supaya Allah susahkan. Yang lembut dengan rakyatnya, semoga Allah berikan kepada yang kelembutan. Menimbang al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatan pelakunya. Maka orang yang meneladani Nabi dan lembut dengan rakyat, maka Allah akan lembut dengannya. Dan siapa yang menyelisih Nabi dan menyusahkan rakyat, maka Allah akan menyusahkannya. Oleh karena itu sepatutnya siapa yang mengurusi dan punya otoritas atas urusan kaum muslimin, maka ayat taharama fi arifku, maka adalah dia memilih-pilih kebijakan. Kebijakan apa yang dipilih? Kebijakan yang fihi isinya adalah kelembutan, kemudahan bagi masyarakat, bagi publik, bagi pihak-pihak yang dilayani. Dan yang terbaik bagi mereka. Artinya semangatnya hendaknya membuat kebijakan dan aturan yang kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dibuat simpel, kenapa harus dibuat ruwet? Demikian penguasa yang mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun penguasa yang Nabi doakan agar Allah susahkan hidupnya, dialah orang yang menyusahkan kaum muslimin karena punya prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa dibuat urut dan bundet, kenapa harus dibuat simpel? Maka ini penguasa yang Nabi doakan supaya susah hidupnya dan sengsara hidupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dalam hal ini siasatan azimah dan kebijakan yang sangat luar biasa untuk para penguasa. Nabi motivasi mereka dengan hadis ini untuk berupaya mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya dan mencegah bahaya dari rakyatnya dan menjauhi hal-hal yang menyusahkan rakyatnya, baik itu ucapan ataukah perbuatan. Dan penguasa semestinya tidak pernah lalai dengan keadaan rakyatnya. Dan jika mereka wada'u asiyasat, mereka melakukan atau meletakkan kebijakan dan menerbitkan keputusan, ayat taharabi dalika, hendaklah mereka pilih dalam itu semua kelembutan dengan rakyatnya dan kebijakan-kebijakan yang yuhakik, mewujudkan kemaslahatan rakyat dan mencegah bahaya bagi rakyat, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kebijakan-kebijakan tersebut, bukan ridha manusia atau ridha pihak-pihak tertentu dengan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab al-ihtijab duna ra'iyati, menutup diri sehingga tidak menerima pengaduan dari rakyat. Maka di antara dosa besar penguasa adalah menutup akses pengaduan kepada pengaduan dari rakyat. Karena kewajiban penguasa adalah membuka akses pengaduan. Ini membuka akses pengaduan publik berkenaan dengan masalah-masalahnya. Dari Abu Maryam Al-Asdi, dia menasihati Muawiyah yang menjadi khalifah ketika itu. Nasihatnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin," siapa saja yang Allah berikan kepadanya kekuasaan meskipun sedikit, bagaimanakah lagi jika banyak. Punya kekuasaan dan otoritas terhadap urusan kaum muslimin. "Fahtajaba duna hajatihim." Maka dia menutup diri, tidak mau menerima pengaduan tentang hajat-hajat masyarakat, wakhalatim dan hajat masyarakat, wafakrihim dan penderitaan dan kefakiran masyarakat. Ihtajaballahu duna hajatihi, maka Allah akan menutupi dirinya dan menutupi dirinya dari Allah sehingga Allah tidak memenuhi hajatnya dan kefakirannya dan kebutuhannya pada hari kiamat. Setelah mendengar nasihat ini, maka Muawiyah yang ketika itu jadi khalifah, beliau memasang rajulan. Ada satu petugas khusus, ada divisi khusus, bagian khusus, ala hawa ijinasi, menampung aduan-aduan masyarakat. Ini daerah ini butuh ini, daerah ini butuh ini, daerah ini butuh ini. Maka laporkan ke divisi tersebut. Namun ya bukan hanya menampung saja, namun ya, menampung pengaduan. Ya, tentunya beliau bukan hanya bikin divisi, namun divisinya cuma bagian menampung pengaduan rakyat. Setelah itu ya sekedar ditumpuk. Ya. Tidak, tentu kemudian ada tindak lanjut dari hal itu. Karena inilah maksud dibuatnya ya, divisi ini. Wali Tirmidhi dan ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi, dan riwayat Tirmidhi dari Amr ibn Mur al-Juhani, redaksinya semisal, dinisai oleh Al-Hakim. Maka al-wali penguasa memiliki kewajiban yastaqbil, menerima pengaduan dari rakyat, idealnya secara langsung. Jadi dia sendiri yang dengar, kepala negara itu dengar sendiri pengaduan dari rakyat. Dan dia tidak menutup pintu dunahum, rakyat yang mau datang mengadukan masalahnya. Akhirnya sehingga idealnya si kepala negara atau sang kepala negara mendengarkan pengaduan dan permintaan-permintaan, tuntutan-tuntutan rakyat. Ini idealnya karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga empat khulafaur rasyidin setelahnya. Mereka semua menerima pengaduan secara langsung. Siapa yang datang ke rumahnya maka didengar dia punya pengaduan apa. Haitsu innahumnya mereka Nabi dan empat khulafaur rasyidin, mereka tidak menghalangi manusia untuk bisa sampai langsung kepada mereka, bisa langsung punya akses langsung dengan kepala negara. Maka jika al-wali seorang penguasa itu ihtajaba, menutup akses pengaduan. Dengan Allah jadikan antara, dengan dia jadikan antara dia dengan masyarakatnya hajib. Ya, maka hajib itu makna asalnya adalah petugas yang mensortir orang yang mau bertemu khalifah. Sehingga tidak semua orang bisa ketemu langsung. Ada yang mensortir, ini diterima dan ini ditolak. Nah itu hajib. Ini dia. Dia bagian protokoler atau apa namanya sekarang. Nih, itu adanya protokoler, dan jika protokoler ini manfaatnya dan fungsinya adalah menutup akses pengaduan masyarakat dan publik kepada kepala negara, maka ini yang diharamkan. Ini yang diancam dengan dalam hadis ini. Maka siapa maka penguasa yang demikian, maka Allah akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Li'anil jazak min jinsil amal, karena balasan itu semisal dengan apa yang dilakukan. Nah di hadis ini ada sahabat namanya Abu Maryam menyampaikan kepada Muawiyah sabda Nabi SAW tentang masalah ini, larangan memiliki hajib yang bertugas untuk menutup akses pengaduan. Dan hadis ini disampaikan dalam rangka menasihati Muawiyah yang jadi penguasa. Maka berarti di sini ada pelajaran anak bahasanya penguasa itu wajib diberi nasihat. Dan yang memberi nasihat adalah mingkibal pihak ahli ilmi ulama dan ar-ra'yi. Kalau kita ahlu ra'yi itu ya cendekiawan, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang tokcer, wal mishwarati, dan dia adalah orang yang layak untuk memberi saran-saran. Maka orang ini yaitu Abu Muawiyah, Abu Maryam menasihati Muawiyah. Bahasanya Nabi memerintahkan agar penguasa tidak menutup diri dari rakyatnya. Dan hukum asal nasihat kepada penguasa itu diberikan secara langsung. Fayukhatabu biha, dengan berbicara langsung kepadanya, semisal Abu Maryam ini. Ini kita jumpai contoh menasihati penguasa. Ini idealnya secara langsung atau dengan tulisan. Dalilnya Ibunda Aisyah berkirim surat ini kepada Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang ketika itu sudah jadi khalifah. Isi suratnya menyampaikan hadis Nabi, satu hadis yang penting dipegangi oleh semua penguasa, yaitu hadis maniltamasa ridallahi bisakhatin nasi, barang siapa yang mencari ridha Allah dengan meskipun banyak orang marah, maka Allah akan ridha padanya dan Allah akan buat manusia dan masyarakat ridha kepadanya. Namun siapa yang mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia marah kepadanya dan membencinya. Ini hadis yang dipilih oleh Ibunda Aisyah, dikirimkan lewat surat, lewat kertas, disampaikan kepada khalifah ketika itu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan isinya adalah memang hadis yang sangat tepat, cocok kalau itu dipegangi oleh seorang penguasa. Karena mereka lah orang yang paling punya problem dalam masalah ini. Mereka ingin mencari ridho manusia, pujian manusia atau decak kagum manusia dengan melakukan hal-hal yang Allah murkai. Maka diingatkan misalnya ini akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maka ini contoh menasihati penguasa lewat tulisan. Dan hadis ini dalil sahnya talaki ilmu, mendapatkan ilmu dengan metode wijadah. Mendapatkan tulisan yang diketahui sumbernya dan dipahami dengan baik maksudnya. Tidak sebagaimana kaidah LDII yang mengatakan kalau ilmu dengan tulisan itu tidak sah. Karena belajar terutama agama itu harus Musnad mutasil. Mangkul musnad mutasil. Maksudnya belajar langsung dengan guru, tidak tulisan dan buku. Dan itu satu hal yang tidak benar. Yang betul, metode mendapatkan ilmu yang disebut ulama hadis dengan metode wijadah, mendapatkan tulisan, itu satu hal yang sah. Di antara dalilnya adalah Muawiyah mendapatkan ilmu berupa hadis Nabi, manilta masaridallahi bisakhatinas, itu dapatnya ilmu lewat tulisan surat yang dikirimkan oleh Ibunda Aisyah kepada Muawiyah. Fasohabi, maka sahabat ini menyampaikan kepada Muawiyah radhiallahu anhu hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya penguasa menutup diri duna sehingga tidak menerima pengaduan hajat rakyatnya. Khallah itu khaknya di fathah artinya hajat. Fa in fa'ala, jika ada penguasa yang nekat melakukannya, maka ingat al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan hadis ini, Muawiyah kemudian mengangkat rajulan seseorang, yanubu anhu sebagai pengganti khalifah, linnadhar fi hajatin nasi. Yang dia punya otoritas menerima kemudian mentelaah memperhatikan hajat-hajat manusia. Kemudian untuk urusan-urusan yang tidak harus sampai ke khalifah, dia punya otoritas untuk memerintahkan ini dan itu. Ini maka ada surat pengaduan diterima, dicek benar ada kebutuhan semacam itu. Daerah ini perlu diaspal, daerah itu perlu air, daerah itu kemudian dia hajib ini kemudian memerintahkan pada bagian-bagian yang terkait untuk melakukan eksekusi. Sehingga tidak semua hal harus ditangani oleh langsung khalifah. Nanti hal-hal yang besar yang perlu perlu disampaikan kepada khalifah. Namun hal-hal yang bisa diselesaikan oleh hajib, maka hajib ini yang menyelesaikannya. Maka hadis ini riwayatnya dalil bahasa yang boleh bagi penguasa mengangkat man, membantu yang membantunya dalam satu perkara. Wa mahamul wilayah. Dan wa maham dan tugas-tugas kepemimpinan dan yang membantunya adalah min ahlil kafaat, orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya kapabel, orang-orang yang punya kapabilitas. Dan telah kami sampaikan nasihat kepada penguasa itu bisa langsung sebagaimana Abu Maryam Al-Asdi atau dengan perantaraan contohnya surat sebagaimana dilakukan oleh Bunda Aisyah, tidak dengan menggunjingnya di berbagai forum dan menyebutkan kejelekannya sebagaimana yang dilakukan oleh Du'atul Fitnah. Ada orang yang menginginkan kekacauan di satu negeri dan satu rakyat, satu masyarakat. Kemudian bab al-muhabatu fil walayati, bab tentang pilih kasih dalam memberikan jabatan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan dinilai oleh Al-Hakim dari Yazid ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, senya Abu Bakar qala lahu, berkata kepada salah satu gubernurnya, memberikan nasihat. Abu Bakar sebagai khalifah memberikan nasihat kepada gubernur namanya Abu Yazid. Ya Aba Yazid, hei Abu Yazid, innalaka qarabatan, sesungguhnya engkau tentu punya kerabat. Fahal asa, maka boleh jadi engkau akan mengutamakan mereka bil imarati, untuk diberi kekuasaan. Nanti orang-orang yang kau angkat menjadi orang-orang dekatmu, boleh jadi kerabat-kerabatmu, pilih kasih karena mereka kerabat. Ini namanya muhabah. Tempat kita nepotisme. Nepotisme. Jadi kenapa itu yang diangkat? Pertimbangannya karena kawan, karena kerabat, bukan profesionalisme. Ya, meskipun mengangkat kawan, kerabat dan yang lainnya boleh, asalkan asalkan patokannya adalah profesionalisme dan bukan semata-mata kawan padahal dia tidak kapabel, semata-mata kerabat padahal dia tidak ahli di bidang itu. Kemudian maka boleh jadi engkau akan untuk melengkapi struktur pemerintahanmu di bawah sana, engkau akan mengutamakan mereka untuk diberi jabatan-jabatan. Wadhalika aktsaru ma akhafu alaik. Dan khofa ala itu kalau khofa min itu takut dengan seseorang. Orang itu yang akan memberi bahaya kepada kita. Akhafu minka. Itu artinya saya takut kamu mukuli saya. Namun kalau akhafu alaika itu artinya khawatir bahaya menimpamu. Ini bahaya yang datang dari pihak ketiga menimpa padamu. Maka hal itu yaitu mengutamakan kerabat, nepotisme dalam masalah pengangkatan, itu hal paling banyak yang paling besar aku khawatirkan akan menjadi sumber bencana yang akan menimpamu. Dan demikian sangat besar kekhawatiranku setelah aku mendengar ba'da maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjabat, dia punya otoritas atas satu urusan kaum muslimin, syai'an sekecil apapun itu, sekecil apapun jabatannya, namun dia punya otoritas untuk ngangkat-ngangkat. Meskipun dia otoritasnya cuma kepala sekolah, bisa ngangkat ini, ngangkat itu. Fa'ammar ahadan, kemudian dia memberikan imarah, memberikan jabatan kepada seseorang, muhabatan karena pilih kasih. Fa'alaihi laknatullahi. Untuknya laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Dan Allah tidak akan menerima amal wajibnya ataupun amal sunnahnya sampai Allah masukkan dia ke dalam neraka. Walil hakim, dan diatkan ila al-hakim, dan ila sa'ala al-hakim dari Ibnu Abbas. Ini marfu'an sabda Nabi. Man ista'mala rajulan, siapa yang mengangkat amil, mengangkat pejabat. Ista'mala mengangkat amil, yaitu pejabat. Ala isobatin satu masyarakat, untuk memimpin satu masyarakat. Wa fihi man huwa arda, ardallahu minhu. Dan di tengah-tengah masyarakat itu ada yang Allah lebih Allah ridai. Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, maka sungguh dia telah khianat kepada Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, penjelasannya di antara kewajiban penguasa adalah ayyin alal a'mal, mengangkat, yu'ayyin mengangkat alal a'mal untuk berbagai macam tugas, man orang yang ahlullah, memang ahlinya, memang profesional di bidang itu. Manilladzina yakumuna biha, yaitu yang bisa melaksanakannya dan memikul a'ba'iha, beban-bebannya dalam bentuk idealnya. Sehingga dia tidak boleh pilih kasih dalam masalah pengangkatan ini kepada kawannya, kepada kerabatnya, kepada tim suksesnya dan yang lainnya. Karena wilayah, karena jabatan itu amanah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ya'murkum an tu'addil amanati ila ahliha. Sehingga Allah perintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang-orang yang profesional dan orang yang memang layak untuk memegangnya. Artinya makna ayat ini, antusnitu al-umur, serahkan urusan kepada orang yang bisa melaksanakannya ala wajil matlub, sebagaimana idealnya. Maka fal wadha'ib, maka jabatan-jabatan yang di bawah nazar, di bawah pertimbangan seorang penguasa, sehingga dialah yang bisa mengangkat dan memutuskan adalah amanah. Wajib baginya meletakkan setiap jabatan pada orang yang memang layak mendapatkannya, dan dia tidak boleh pilih kasih dalam masalah ini kepada orang-orang tertentu. Karena tindakan pilih kasih, nepotisme, ini merusak keadaan rakyat. Wahada kulluhu minanusili rakyati. Dan mengangkat orang yang kapabel, orang yang profesional, itu bagian dari nasihat. Menginginkan kebaikan, layanan terbaik untuk publik dan untuk rakyat. Maka dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Yazid ibn Abi Sufyan, pasal Abu Bakar berkata kepadanya, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul dan sahabat Rasul. Nah, Yazid ini, Abu Bakar ini berwasiat kepada Yazid ibn Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan ini saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ketika itu Abu Bakar mengangkat Yazid ibn Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Dan istamara dan terus menerus menjadi gubernur Syam sampai wafat. Sampai wafatnya Yazid. Fatawalla ba'da dhalika Muawiyah. Setelah itu negeri Syam itu di tawala yang menjabat sebagai gubernur Syam ba'da dhalika setelah wafatnya Yazid ibn Abi Sufyan adalah saudaranya Muawiyah. Dan Muawiyah itu diangkat di masa Umar, di akhir-akhir khilafah Umar. Maka ini berarti Yazid itu di masa Abu Bakar dan di bagian awal khilafah Umar. Dan Yazid ini adalah seorang yang istimewa, seorang yang adil. Dan dia sasa al-wilayata. Dia bisa memanage kekuasaannya dengan manage yang bagus. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkannya untuk tidak mengangkat kerabatnya karena pilih kasih dengan mereka. Abu Bakar menyampaikan kepada Yazid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya hal itu. Dan Abu Bakar mengkabarkan bahasanya Allah tidak akan menerima dari penguasa semacam ini sorfat. Amal wajibnya, wala adlan, ayy anafilah, amal ibadah sunnahnya. Dan untuknya laknat Allah malaikat dan semua manusia. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Fahada anwa'un mil wa'id. Maka di sini ada beberapa ancaman yang semestinya menjadikan seorang penguasa yang masih punya iman untuk takut kepada Allah. Dan waspada dan takut untuk mengangkat kerabat. Karena pilih kasih dengan kerabat, kemudian meninggalkan orang-orang yang punya kafa'ah, punya kapabilitas, yang punya memang ahli di bidang itu. Kemudian sabda Nabi di hadis Ibn Abbas, siapa yang istakmala rajulan ala isobatin, mengangkat seorang penguasa untuk memimpin satu komunitas. Hada tahdhirun, ini peringatan keras bagi orang yang mengangkat seseorang memimpin jama'at minan nasi, satu kumpulan manusia, meskipun ini kekuasaan yang kecil. Dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada yang aslah, yang lebih layak untuk diberi dibandingkan orang itu, lili wilayah untuk diberi kekuasaan. Maka pengangkatan semacam ini adalah bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi penguasa untuk mengangkat al-aslah yang terbaik lil manasib untuk diberi jabatan mahma amkana, selama masih memungkinkan. Artinya al-amthal yang paling ideal, fal-amthal kemudian yang kurang ideal. Tidaklah demikian prinsipnya. Idealnya orang seperti ini tidak dapat, maka kriteria grid di bawahnya, tidak dapat grid lagi di bawahnya. Dan ideal itu fi kulli zamanin bihasabihi. Di setiap zaman itu berbeda-beda. Yang ideal jadi imam tetap satu masjid itu di masing-masing zaman beda-beda. Zaman dulu, tentu berbeda dengan zaman sekarang. Karena kondisi kualitas masyarakat yang menurun secara umum. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.